Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Mirathul Hamal. Ya, contoh berikutnya. Baik. Yakni berapa contoh yang sudah kita lewati? 3 contoh. Ya. Nah. Ya. Contoh berikutnya, walau mata an zaujatin man yakra. Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman. Antum mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah walau mata an zaujatin wa akhin syaqiqin wa ummin hamilin min abihi falil zaujati rubu' walil ummi sudusu wa yuqafu lil hamli irthu dzakaraini walau anna al furudha aktsaru min al thulusi li anna al hamla yarithu bit ta'sibi bikulli halin fala yumkinu an yakuna irthu tsnaini aktsar fala yumkinu an yakuna irthul unsayaini aktsar. Mayit meninggalkan zaujah, akhun syaqiq, hamil min abi, istri, saudara sekandung, ibu mayit, ibunya ini hamil, min abi hamil dari ayahnya, berarti anak yang dalam kandungan apanya, saudara sekandung, ya, nah, faliz zaujah ar-rubu', ya, ar-rubu', istri dapat seperempat karena tidak ada far'un warith yang menghajab, ya. Kemudian walil ummi as-sudus. Nah, kenapa bukan thuluth? Dihajab oleh? Hah? Apa yang menghajabnya jadi sudus? Kenapa sudus? Satu ada dominan ikhwa yang bisa menghajab. Kalau satu enggak bisa. Yang ada cuma akhun syaqiq. Mana yang lainnya? yang dikandung itu. Yang dikandung itu kan juga saudara sekandungnya mayit kan? Iya. Iya. Nah. Jadi berarti ada dua minimal. Kalau kembar jadi tiga. Naam, itu yang menghajab menjadi sudus. Tayyib. Nah, di sini ya. Kata Syekh wa yuqafu lil hamli irthu dzakarain. Disimpangkan untuk ya janin yang dalam kandungan itu warisan dua dzakar. Dua lelaki. Yani dua akhun syaqiq. Walau anna al-furudha akthar min al-thuluth. Meskipun sesungguhnya al-furud ya jatah warisan yang dibagikan kepada yang hidup lebih dari al-thuluth. meskipun lebih dari ats-tsuluts. Nah, perhatikan kembali teorinya, dhabitnya. Kita lihat kembali dhabitnya di sebelah. Kan dikatakan dhabitnya apa? Mata staghraqatil furudu aqalla min ats-tsuluts fa idz dzakaraini akthar. Jika al-furud mengambil kurang dari sepertiga, sudah diambil oleh ahli waris yang hidup, maka warisan dua dzakar, yakni ditakdirkan dua, diandaikan, yakni diandaikan dua dzakar, ya, jadi janin itu dua dzakar lebih besar, sehingga diberi irtsu adz-dzakarain. Apabila al-furud mengambil lebih dari tsuluts, maka yang lebih besar adalah irtsul unsayain, berarti diberikan irtsul unsayain. Nah, kaidah yang ketiga, perhatikan, wa in kanatil furudu biqadri tsuluts, apabila furud persis sepertiga, maka istawa lahu mirathu dzakar wal unsayain, sama saja ya baginya warisan, ya, diandaikan janin itu dua dzakar atau dua unsa. Nah, dikatakan di sini wa hadha ad-dhabitu fi ma idza kana al-hamlu yarithu ma'al unuthati bil fard. Nah, perhatikan ini. Kriteria yang lewat, kaidah yang lewat ini, fi ma idza kana al-hamlu yarithu ma'al unuthati bil fard, pada ya kasus apabila janin dalam kandungan akan mewarisi, ya, ketika jenis kelaminnya wanita dengan al-fard, itu makna ma'al unuthati bil fard. Andaikan janin dalam kandungan itu lahirnya nanti wanita, maka dia akan mewarisi dengan fard. Dia akan mewarisi secara fard. Faham? Maka berlaku kaidah di atas. Ya. Amma idza kana yarithu bit-ta'sibi, adapun apabila janin dalam kandungan itu akan mewarisi secara ta'sib, fa inna irtsa dzakaraini aktsaru bikulli hal aw yastawiyan. Apabila akan mewarisi secara ta'sib, yakni meskipun yang lahir janin itu nanti lahirnya wanita, dia tetap mewarisi secara ta'sib, tidak akan mewarisi secara fard, maka warisan dua dzakar itu lebih besar dalam segala keadaan, atau sama sebanding. Nah, ini sekarang contohnya. Di sini dikatakan wa yuqafu lil hamli irtsu dzakarain. Diberikan irtsu dzakarain, ini yang dianggap akthar. Walau annal furudu aktsaru min ats-tsuluts. Meskipun al-furud mengambil lebih dari ats-tsuluts. Kenapa? Li'anna al-hamla yarithu bit-ta'sib bi kulli hal. Ini karena janin dalam kandungan akan mewaris secara ta'sib dalam segala keadaan. Kenapa bisa? Coba saja itu. Jika lahir janinnya itu, umminya itu, meskipun wanita, dia akan mewaris secara ta'sib. Kenapa? Karena ada akhun syaqiq. Paham tum? Karena ada akhun syaqiq. Jadi kalau dia lahir misalkan zakar, satu zakar, berarti akhun syaqiq, berarti ada dua akhun syaqiq nanti, kan begitu? Di ta'sib jelas. Kalau lahir dua zakar, ya jelas juga akhun syaqiqan di ta'sib. Kalau lahir unsayan, lahir unsa, dua wanita, satu wanita, dia akan dita'sib oleh akhun syaqiq, sehingga ma'al unutha. Nah, ini yang dimaksud di sana tadi di teorinya itu halud dhabitu fi ma idza kana al-haml yarithu ma'al unutha bil fard, amma idza kana yarithu bit ta'sib, yakni ma'al unutha, meskipun ketika dia lahir dia wanita, dia tetap dengan secara ta'sib mewarisinya, karena ada yang menta'sibnya. Pada contoh ini dia dita'sib oleh akhun syaqiq, maka fala yumkinu an yakuna irthul unthayaini akthar, maka tidak mungkin warisan dua unsa lebih besar. Iya, karena dia mesti mewarisi secara ta'asib. Nah, kalau ada pun contoh-contoh sebelumnya itu yaitu ma'al-unutha bil fard. Coba kita merujuk kembali contoh-contoh sebelumnya. Mulai contoh pertama, kita lihat contoh pertama. Falau mata an ummi hamilin min abi wa am. Dia meninggalkan ibunya yang hamil dari ayahnya. Berarti kandungannya itu, janinnya yang dikandung nanti kalau lahir apanya? Janinnya itu apanya dia? Mayit. Akhun syah syaqiq kalau laki-laki. Mewarisi secara ta'asib, baik sendiri atau berdua, baik dzakar atau dzakaron. Kalau dia untha atau unthayan, satu wanita atau kembar wanita, mewarisi secara apa? Hah? Secara apa? Fard. Tidak ada yang mentaksib dia di sini. Yang ada adalah am. Di kasus ini. Nah, di sini tidak ada yang mentaksib dia kalau dia lahirnya wanita. Yani statusnya apa? Ukhtun syaqiq, syaqiqah atau ukhtan syaqiq, syaqiqatan. Kan tidak ada khun syaqiq dah. Yang mentaksib. Berarti dia mewarisi ma'al unutha bil fard. Nah, pada contoh ini ya, karena al-furud tidak sampai sepertiga yang diambil, ya. Tidak sampai sepertiga, artinya apa? Maka sisanya berarti kalau furud. Perhatikan, ini kan falil umis sudus ya. Contoh satu, kita merujuk kembali untuk memperdalam. Umnya dapat sudus. Berarti yang tersisa lebih dari dua per tiga. Kan tidak sampai thuluts, no? Berarti yang tersisa lebih dari dua per tiga, ya kan? Nah, sekarang kita bandingkan, kalau kita andaikan janinnya ini lahirnya dzakar atau dzakaran, yakni akhun syaqiq atau akhwan syaqiqan, kembar. Berarti dia ngambil semua yang tersisa, ya? Ditaksib, am kala kan, tertutupi kan? Berarti semua yang tersisa diambil, yang tersisa lebih dari 2/3, iya kan? Bisa difahami? Karena yang diambil sudus. Berarti yang tersisa lebih dari 2/3. Kalau kita andaikan lahirnya untha atau unthayan, kalau untha berarti ukhtun syaqiqah, dapat berapa? Nisf, hanya setengah. Kalau kita andaikan kembar unthayan, dapat berapa? Thuluthan. Tetap lebih besar jatah kalau ditakdirkan dia dzakaran. Karena bitaksib diambil semuanya. Dan lebihnya kan lebih dari 2/3. Kalau unsayan dia cuma dapat berapa? 2/3 saja kan? Nah, sementara kita harus mengambil yang hati-hati. Yakni harus disimpangkan janin itu jatah yang terbesar. Kemungkinan yang terbesar. Itu yang dianggap hati-hati. Fahim tum? Kenapa di sini dianggap ithulakorain akthar, karena dengan ta'asib dia dapat lebih banyak dibandingkan kalau unsayan yang hanya 2/3. Fahim tum? Lanjut, contoh yang kedua. Walau kana ma'ahum zawjatun falahar rubu'u. Kalau bersama mereka zawjah, jadi zawjah ummu hamil min abi wa am. Berarti zawjah dapat berapa? Rubu', ya. Kemudian sudus. Rubu' tanpa sudus hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa kemarin kita hitung? 1/4 tambah 1/6. Iya. Hasilnya kemarin dijadikan per 12 berapa jadinya? 5/12. 5/12 kalau kita urai berarti 1/12 tambah 4/12. 4/12 itu 4/4 1, 12/4 3. Berarti 1/3. Dan ada kelebihan 1/12. Berarti lebih dari 1/3. Iya. Artinya furud sudah mengambil, menghabiskan berapa dari harta? Sudah menghabiskan lebih dari sepertiga. Iya. Jelas ini? Kan rubut tambah sudus. Hasilnya berapa tadi? Coba. Kemarin sudah dihitung kemarin. Hasilnya berapa? 5/12. 5/12 itu kalau diurai 4/12 dan 1/12. 4/12 tambah 1/12. Jadi 4/12 itu kalau kita perkecil menjadi 4/4, 1. 12/4, 3. Berarti 1/3 tambah 1/12. Berarti furud sudah menghabiskan lebih dari 1/3. Iya. Berarti yang tersisa tidak sampai 2/3. Iya kan? Yang tersisa sekarang untuk furud tidak sampai 2/3. Karena sudah 1/3 lebih diambil oleh zaujah dan Mana yang lebih hati-hati berarti di sini? Kita berikan, kita andaikan janin itu mewaris secara ta'asib, yang sisa kurang dari 2/3. Atau kita berikan jatah, kita andaikan unthayain, dia dapat 2/3. Lebih besar yang mana? 2/3 unthayain. Wa yuqafu lil hamli irthu unthayain. Disimpangkan untuk janin itu warisan 2 wanita, li'anna al-furud zadat 'ala ats-tsuluts. Nah, jadi kita andaikan 2 zakar dua-duanya, berarti akhawan syaqiqan bit-ta'sib, diambil sisanya kurang dari 2/3, iya kan? Kalau kita andaikan unthayan, kembar 2 wanita, ukhtan syaqiqatan, dapat fard berapa? 2/3 kan? Nah, itu kan lebih besar. Sementara kita harus simpankan yang lebih besar. Kaidahnya. Nah, berarti di sini yuqafu lil hamli irthu unthayain. Jelas? Naam. Kemudian walau mata an akhawaini li ummin wa zaujati abin hamilin minhu. Kalau dia mati meninggalkan 2 akhawan li dan zaujah, istri bapak yang hamil dari bapak itu, dari bapaknya. Berarti kalau berarti janin itu statusnya apanya mayit? Saudara sebapak, ya kan? Tidak seibu karena itu istri bapaknya, bukan ibunya dia. Nah, berarti saudara sebapak. Nah, akhwan li berapa? Auladul syuraka'u fi tsuluts. Berarti 1/3. Naam. Kemudian zaujah abin hamil ini sudah kita pelajari, zaujah tidak dapat kan? Bukan zaujah yang mayit ini, zaujah bapaknya enggak dapat warisan. Yang dapat warisan janin yang dikandungnya itu saudara seayahnya mayit. Naam. Coba kita lihat. Ada berapa yang diambil oleh akhwan li'um? Furud berapa? Persis 1/3. Tersisa berapa? Harta tersisa berapa? 2/3, thuluthan. Kita andaikan janinnya kembar laki-laki, akhawan syaqiqan bit-ta'sib, dapat berapa? Sisanya 2/3. Kita andaikan kembar wanita, unthayan, ukhtan, syaqiqatan, dan jatahnya juga 2/3 bil-fard. Jadi sama saja. Jelas? Makanya kata Syekh, wahuna yastawi mirathuhu bidhukurati wal unuthati li'anna al-furud biqadri thuluth. Sisanya 2/3. Secara ta'sib dapat sisanya itu 2/3 juga, secara fard unthayan dapat 2/3. Jelas? Nah, ini 3 contoh ini hadad dhabitu fi ma idza kana al-hamlu yarithu ma al-unuthati bil fard. Ini yang kalau janin itu wanita, dia mewaris secara fard karena tidak ada yang mentaksibnya dari ahli waris yang lain. Nah, berikutnya ini contoh yang terakhir, amma idza kana yarithu bitta'sibi, adapun jika mewaris secara ta'sib ketika dia janin itu lahir wanita, maka fa inna irtha adz-dzakaraini aktsaru bikulli hal aw yastawiyan, maka warisan 2 lelaki itu mesti lebih besar atau paling tidak sama dan tidak akan kurang. Jadi diberikan irth adz-dzakaroin. Karena imma sama dengan unsayain imma lebih besar. Nah ini contohnya sekarang. Walau mata an zawjatin wa akhin syaqiqin wa ummi hamilin ummin hamilin min abih. Di sini ada akhun syaqiq. Jadi kalau janin itu lahir, lahir wanita, ukhtun syaqiqah, maka dia ditaksib oleh akhun syaqiq. Jadi bagaimanapun jenis kelaminnya ini janin, lahir laki-laki atau wanita, mesti mewarisi secara taksib, tidak akan mewarisi secara fard. Andaikan kembar wanita dua juga ditaksib oleh akhun syaqiq. Jadi dia tidak akan mewarisi dengan fard 2/3 atau nisf. Ya kan? Karena ada akhun syaqiq. Jelas? Berarti masih secara taksib. Naam. Nah, makanya di sini fal zawjar rubu walil ummi sudus. Dan ini sudah lebih dari sepertiga sudah ini ya. Naam. Wa yughafu al-haml ithu dhakaraini walau anna al-furud aktsaru min ath-thuluth. Meskipun furud sudah menghabiskan lebih dari thuluth, kita tetap berikan ithu dhakarain. Karena al-haml yarithu bit-ta'sib bi kulli hal. Baik ya, dalam segala keadaan yang ditakdirkan, diandaikan terjadi, mesti bit-ta'sib. Ya. Fala yumkinu an yakuna ithu unthayain akthar. Maka tidak mungkin warisan dua unsa lebih besar, karena andaikan lahirnya kembar wanita, ukhtan syaqiqatan, maka tetap dita'sib. Artinya apa? Tetap sah, sama hasilnya. Takaran atau unsayan tetap sah, sama. Nah, tetapi lebih besar mana ini kalau kita takdirkan takaran? Artinya tetap sama pembagi warisannya bita'sib, tapi jatah yang didapatkan mana yang lebih besar? Kalau kita andaikan kembar laki-laki dua atau kembar wanita dua? Kenapa? Karena kalau kita takdirkan zakaran, berarti akhawan syaqiq, syaqiqan bersama akhun syaqiq, ada berapa saudaranya berarti? Tiga. Bita'sib diwarisi, kepalanya sah? Sama. Sama-sama dapat sah? Satu. Kalau kita andaikan yang lahir unsayan, kembar wanita, berarti ukhtan syaqiqatan dita'sib oleh akhun syaqiq, waris secara ta'sib. Tapi ketika dibagi jatahnya di antara mereka, akhun syaqiq diberi dua, yang ini dapat satu. Berarti lebih besar yang mana? Kalau zakaran. Jelas? Makanya harus irtsu zakarain, harus zakarain yang ditakdirkan, karena itu lebih besar atau minimal sama. Jelas? Lanjut. Wala yuqafu lil hamli aktsaru min irsnaini li anna ma zada alayhima nadirun wan nadiru la hukma lahu wala yanqusu an ithnaini li anna wad'al ism wala yunqasu an ithnaini li anna wad'al ithnaini kathirun fawajab al-amalu bil-ikhtiyati. Dan tidak disimpangkan untuk janin itu lebih dari warisan dua orang. Kenapa? Li'anna ma zada alaihi manadir. Karena ya, lahir anak kembar lebih dari dua itu jarang terjadi. Pernah terjadi ya, kembar tiga ya. Ada ya, kembar empat ada, lebih kembar dua intinya, tapi itu jarang sekali. Yang sering apa? Kembar dua. Kembar dua banyak ya, banyak kembar dua. Jadi itu yang ditetapkan paling banyak itu. Adapun yang nadir, yang jarang, kembar tiga dan kembar empat itu jarang terjadi, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Itu maksudnya Syekh. لا يوقف للحمل أكثر من إرث اثنين لأن ما زاد عليهما نادر. Karena kembar lebih dari dua itu jarang, maka tidak diperhitungkan. وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ. Sesuatu yang jarang terjadi tidak memiliki hukum. Ya. Kemudian وَلَا يُنْقَصُ عَنِ اثنين, dan tidak dikurangi, yang disimpangkan itu kita tidak kurangi dari dua, kita ambil yang paling besar yaitu dua. Kenapa? لِأَنَّ وَضْعَ الْإِثْنَيْنِ كَثِيرٌ, karena kelahiran anak kembar dua, kembar dua itu banyak, banyak kejadiannya. فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْإِحْتِيَاطِ, maka wajib beramal dengan yang lebih hati-hati. Jelas? Kemudian bagaimana kalau ternyata nanti setelah lahir ternyata beda, bukan kembar laki-laki, bukan kembar wanita, hanya satu laki-laki atau satu wanita, bagaimana? Nah, thumma, penjelasannya di sini. Thumma idza wudi'a ala wajhin yathbutu bihi irthuhu fa in kana ma waqifa lahu biqadri irthihi akhadahu. Baik. ثم إذا وضع على وجه يثبت به إرثه. Kemudian apabila anak lahir, janin itu lahir, apabila janin itu lahir, ala wajhin yathbutu bihi irthu, lahir dengan bentuk yang memang ya, ala wajhin yathbutu bi irthu, maksudnya lahir dalam bentuk yang dia berhak dapat warisan. Nah, gitu. Dia berhak mendapatkan warisan itu. Nah, nanti akan dijelaskan pada syurutu irthil hamli, syarat-syarat janin dalam kandungan itu bisa mewarisi. Nah, di antara syaratnya akan kita pelajari nanti, dia lahir dalam keadaan hidup, ya, dia lahir dalam keadaan hidup. Nah, berarti jika lahir dalam keadaan hidup, ya, berarti yathbutu bihi irth, berarti memang dia dapat warisan. Nah, nah, kemudian fa in kana ma waqifa lahu, fa in kana ma waqifa lahu bi qadri irthihi akhadahu, apabila jatah yang disimpankan untuknya, ya, kadarnya seperti kadar warisannya, maka dia ambil, selesai urusan. Ya, ketika disimpankan kadar zakaroin, ternyata kembar laki-laki betul, misalkan, ya sudah selesai. Ketika disimpankan kadar unsayain, ternyata kembar wanita, ya sudah selesai. Nah, kalau ternyata bukan, wa in kana aqal, misalnya, wa in kana aqall akhadha tatimmatahu, wa in kana aqalla akhadha tatimmatahu mimman hiya biyadihi. Baik. Apabila ternyata jatahnya lebih kecil daripada yang disimpankan. Iya, lebih kecil daripada yang disimpankan. Iya. Berarti wa in kana aqalla, sebentar, kita lihat dulu dhamir. Wa in kana aqalla akhadha tatimmatahu mimman hiya biyadihi. Nah, apabila yang disimpankan lebih sedikit, atau ya betul, yang disimpankan ternyata lebih sedikit, maka dia mengambil tambahannya dari ahli waris yang lain yang ada di tangannya. Ya kan? Wa in kana aqalla alladhi yuqafu lahu aqal, yakni yang disimpankan itu ternyata lebih kecil daripada yang berhak dia dapatkan. Akhadha tatimmatahu mimman hiya biadi, maka dia mengambil sisa bagiannya dari siapa? Dari ahli waris yang lain yang lebih. Wa in kana aktsara ikra. Wa in kana aktsara rudda zaidu ala man yastahiquhu min al-warasati. Naam, apabila yang disimpankan lebih besar, ya, jatah yang disimpankan lebih besar daripada warisan yang sesungguhnya dia dapatkan. Rudda zaidu, maka dikembalikan kelebihan yang disimpankan itu, ala man yastahiquhu min al-warasah, dikembalikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Jelas ya? Ya, yang ini diatur ulang kembali. Nah, ini rumitnya kalau ahli waris mendesak pembagian warisan sebelumlah lahir. Iya kan? Kan ini pembahasannya kalau ahli waris mendesak bagi sekarang, jangan nunggu lahir. Nah, ya kan? Ternyata yang lahir ya berbeda dengan apa yang disimpangkan itu. Nah, seperti ini jadinya, diatur ulang kembali. Naam. Selesai ini al-halu tsaniyatu. Al-halu tsaniyatu an la yakhtalifa irthuhu bizukurati wal unusati ka auladil ummi fawaqif lahu irsasnaini wa qaddirhuma ma syi'ta min dzukurin au inasin. Nah, keadaan yang kedua, an la yakhtalifa irthuhu bidzukurati wal unutha, warisannya tidak berbeda ya dengan jenis kelamin laki-laki dan wanita. Artinya janin itu kalau lahir laki-laki atau lahir wanita sama saja, warisannya tetap sama. Ka auladil um, seperti aulad al um. Ingat selalu istilah auladil um, anak-anak ibu itu maksudnya apa? Saudara seibu. Ya. Ingat kembali warisan saudara seibu, akhun li um, ukhtun li um. Baik laki-laki akhun li um, jatahnya berapa? Satu. Kalau satu orang sudus. Ukhtun li um, satu orang jatahnya sudus. Kalau berdua akhun li um, ukhtun li um, atau akhun li um, akhawan li um, atau ukhtan li um, tetap jatahnya berapa? Syuraka'u fi tsuluts. Jadi sama. Naam. Maka fawqifa lahu irtsnain, maka disimpankan untuknya warisan dua orang. Wa qaddirhuma, dan silakan andaikan dua orang tersebut, masyik terserah anda, min dzukurin au inath, dari lelaki atau wanita. Anggaplah yang lahir itu akhawan li um, kembar dua, akhawan li um, atau ukhtan li um, kembar wanita, atau yang lahir hanya akh. Nah, kita ambilkan yang itsnain, yang terbesar, syuraka'u fi tsuluts. Baik akhawan li um atau akh dan ukht, pernah kembar laki-laki sama wanita? Ada. Ada ya. Jadi andaikan akhawan laki-laki kembar laki-laki dua, kembar wanita dua-duanya, atau ternyata satu laki-laki satu wanita kembar, tetap sah, sama hasilnya, mesti syuraka'u fi tsuluts. Makanya kata Syekh, wa qaddirhuma ma syi'ta min dzukur aw inath, tetap hasilnya sama, syuraka fi tsuluts, irth dua orang, irth itsnain. Iya kan? Ya. Nah, jadi ini lebih mudah kalau ini, lebih mudah kalau ini. Nah, bagaimana bisa yang dijanin itu akhun li'um untuk mayit atau ukhtun li'um untuk mayit? Dia meninggal, wafat, mayit meninggalkan apa? Meninggalkan ibu yang mengandung dari suami yang dari suaminya yang baru, bukan bapaknya mayit. Artinya bapaknya mayit sudah wafat, ibunya masih hidup, ibunya menikah lagi, punya suami baru, kemudian mengandung mayit ini tadi ketika dia meninggal, ibunya sedang mengandungnya dari suaminya yang baru, bukan bapaknya dia. Ya, kalau itu berarti kan janin itu apanya? Saudara seibunya dia, bukan sebapak. Ya kan? Nah, begitu. Silakan dibuat sendiri contohnya, yang jelas paham. Begitu kasusnya. Selesai. Wa amma irtsu man tayyib. Sekarang warisan ahli waris yang bersama janin. Nah, rinciannya kata Syekh. Wa amma irtsu man ma'al hamli fala yakhlu min salasati ahwalin. Tayyib. Adapun warisan orang-orang yang bersama janin, ahli waris yang ada yang bersama janin, fala yakhlu min thalathati ahwal, maka tidak lepas dari tiga keadaan. Ihdaha an la yahjubahu alhamlu syai'an fayuta irsahu kamilan. Fayuta irsahu kamilan. Yang pertama al-halul ula. Ahli waris itu tidak dihajib oleh janin dalam kandungan itu sedikit pun. Berarti fayu'ta irtsahu kamilan, maka dia diberi ya jatah warisannya secara utuh. Karena ya bagaimanapun lahirnya itu nanti janin tidak akan menutupi dia. Ya kan? Berarti berikan saja secara utuh. Langsung diberikan jatahnya secara utuh. Tayyib, Al-thaniyah itu an yahjubahu an ba'di irsihi fayu'tal yaqina wa huwa ma yarithuhu bikulli halin. Baik. Yang kedua, an yahjubahu an ba'di irsihi. An yahjubahu an ba'di irthi, yakni al-hamal, kandung janin dalam kandungan menghajab, ya, menutupi dia dari sebagian warisannya. Fayu'fal yaqina, maka dia diberi yang meyakinkan. Ya, al-yakin itu apa? Wahuwa ma yarithu bikulli hal, yaitu yang diwarisinya dalam segala keadaan. Ya, dalam segala keadaan mesti itu yang meyakinkan. Nah, baik. Berarti tidak diberi apa? Tidak diberi utuh. Ya, karena kalau dia terhajab tidak seperti itu yang dia dapatkan. Al-thalithatu an yahjubahu an jami' an jami'i irsihi fala yu'ta syai'an. Yang ketiga, an yahjubahu an jami'i irsihi, janin menghajab dia dari seluruh warisannya. Mahjub, yakni hajab, apa namanya kalau seluruhnya hajab, hirman. Fala yu'ta syai'an, maka dia tidak diberi apa-apa. Terpahami dari penjelasan Syekh, berarti ada sebagian harta warisan yang masih disimpan, juga tidak diberikan kepada ahli waris tersebut yang masih hidup. Ini misalkan ini, apabila nanti lahir janin itu maka menghajab dia. Berarti kan tidak diberi sesuatu, padahal ada kemungkinan ternyata janin itu lahir tidak memenuhi syarat untuk dapat warisan. Misalkan lahir mati. Ya. Naam. Sebagaimana akan datang nanti syarat dia mendapat bagian. Nah, ternyata lahir mati, gugur dia. Berarti tidak dapat warisan. Berarti kan sebenarnya dia tidak terhajab. Nah, nanti di sanalah ketika itulah kemudian diberikan. Naam. Tayyib. Terpahami pula dari sini berarti ahli waris yang hidup, yang memang ahli waris yang ada selain janin maksudnya, itu mesti dari tiga keadaan ini difahami bahwa dia tidak akan diberi ya yang kemungkinannya lebih daripada jatahnya. Iya kan? Iya kan? Karena keadaan yang kedua, imma diberi jatahnya yang meyakinkan ketika dia terhajab sebagiannya, dan yang ketiga kalau dia terhajab oleh janin secara menyeluruh maka tidak diberi. Maaf. Artinya di sini ya warisan itu ya ada yang menjaganya, berarti kan tidak dia langsung diambil oleh ahli waris karena ada yang disimpangkan untuk janin, dan ada juga sebagian yang ada kemungkinan sebenarnya ahli waris itu dapat tapi belum diberikan karena ada kemungkinan dia terhajab. Nah, dari sini maksud ana coba lihat kembali di atas keterangan Syekh, thumma idza wudi'a ala wajhin yathbutu bihi irthu, kemudian apabila janin itu lahir dalam bentuk yang memang dia berhak dapat warisan, yang dilahir dalam keadaan hidup, terpenuhi syarat-syarat yang akan dipelajari nanti, fa in kana ma wukifa lahu biqadri irthihi akhadahu, apabila yang disimpankan persis kadarnya seperti yang di kadar warisan yang berhak dia dapatkan, maka dia ambil, selesai. Wa in kana aqalla, apabila yang disimpankan lebih kecil daripada warisan yang sesungguhnya, ya, artinya masih kurang, akhadha tatimmatahu mimman hiya biyadi, dia mengambil ya sisanya dari dari harta orang yang memegangnya, begitu, yang ada di tangannya saat itu. Wa in kana aktsara rudda zaidu ala man yastahiquhu minal waratha, apabila yang disimpankan itu lebih, maka yang disimpankan tersebut di kelebihannya dikembalikan kepada man yastahiquhu minal waratha, ini kepada yang berhak mendapatkannya dari waratha. Seperti misalkan tadi, ternyata ini yang keadaan yang kedua, misalkan ya, ternyata dia lahir ya dalam bentuk, atau yang ketiga, al-muhim, ternyata lahir, ternyata ahli waris itu sebenarnya berhak mendapatkan lebih daripada yang dia pegang, berarti kan ditambahkan jatahnya dari harta yang disimpan, kan begitu ya. Nah sekarang kita masuk ke contoh. Falau halaka halikun an zaujatin hamilin wa jaddatin wa ammin, fal jaddatu la yanqusuha al hamlu shay'an fatu'ta irsaha sudusa kamilan. Selesaikan dulu. Wa zaujatu yahjubuha al hamlu an ba'di irsiha fatu'ta al yaqina wa huwa thumun, wal ammu yahjubul hamlu an jami'i irsihi fala yu'ta syai'an. Baik. Misalkan nih, Ada yang meninggalkan istri yang sedang hamil. Istri yang sedang hamil, berarti janin yang dikandungan istrinya itu statusnya sebagai apa? Anaknya ya. Tayyib. Ya, anaknya itu bisa jadi dzakar atau untha. Bisa jadi dzakaron atau unthanya, bisa jadi dzakar atau untha. Kemudian jaddah, am. Nah, kata Syekh, fal jaddatu la yanqusuha al-hamlu syai'a. Nenek tidak dikurangi oleh janin jatahnya sedikit pun. Jaddah itu kan jatahnya berapa sudus, dan dia hanya tertutupi apabila ada iya kan? Kalau ada tertutupi, kalau tidak ada dia dapat sudus. Janin ini nanti yang lahir tidak akan menutupi nenek. Jadi tetap tu'to irtaha as-sudusah. Maka tetap kehamilan diberikan jatahnya nenek itu sudus kehamilan. Bagaimanapun lahirnya itu nanti anak janin itu mesti tetap dia dapat sudus. Baik. Kemudian wazawjatu yahjubuha alhamlu. Yang kedua, zawjah, istrinya mayyit itu dihajab oleh alhamal an ba'di irthiha, dari sebagian warisannya. Karena apabila janin itu lahir hidup dan berhak mendapatkan warisan, berarti itu kan anaknya mayyit. Kalau ada far'un warith dari mayyit, berarti zawjah istrinya hanya dapat thumun. Adapun jika lahir dalam bentuk tidak bisa mendapatkan warisan karena mati, misalnya gugur, ya, lahir dalam keadaan gugur, berarti kan zawjah dapat seperempat. Yang meyakinkan adalah seperdelapan, karena kalau hidup, ya, hidup atau mati, yang yakin jelas seperdelapan. Kekurangannya nanti bisa ditambahkan nanti kalau kita lihat kenyataannya nanti. Fathul yakinah wahwathumun. Kemudian wal ammu yahjubuhul hamlu, paman dihajab oleh al hamal an jami'i irthihi, dari seluruh warisannya. Fala yu'ta syai'an. Ini andaikan anaknya laki-laki, ibnun, maka am mahjub, karena ta'sibnya ibnun lebih kuat daripada am. Kan diambil yang hati-hati kan. Nah, kalau ternyata nanti kenyataannya lahirnya untha, ya kan, berarti am mewarisi secara ta'sib, barulah nanti diberikan. Begitu. Adapun sekarang diandaikan yang hati-hati, na'am, dia dihajab oleh al-hamal, yaitu kalau zakar dari seluruh warisannya, fala yu'ta syai'a, maka dia diberi sesuatu. Jelas? Alhamdulillah. Na'am. Jadi insyaallah nanti kita akan masuk ke syurutu irthil hamli. Nah, syurut irthi al-hamli, syarat-syarat janin dalam kandungan itu mewarisi. Nah, ada dua syaratnya. Baik. Naktafi. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.